dengan rambut tanamku yang tidur di peluk ibunya. Hari demi hari ku lewati, saya sudah hukumanku, ku hayung langkang kebebasan, ku hirup nafas kering. Kini aku pulang, semoga dapat diterima. Ingin ku buktikan maknanya bertobat. Seperti impianku akan ku bangun. Apapun yang di depanku, rasanya ingin ku hempaskan. Betapa aku terluka, perjuanganku sia-sia. Apakah orang sepertiku harus terkucil selamanya? Kemana kan harus ku buang kegetiran? Langit yang ku tata pun berpaling dariku. Dimana ku akan didengar? Semua jalan telah tertutup buat namaku. Yang ku pelajari dari buku suci, kehendakkan tak terlambat untuk tetap terpidana. Sesungguhnya aku telah mati dalam hidup. Sesungguhnya